sebagai ibadah dicampuri dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kesyirikan yang paling nampak yang ada pada mereka selain berdoa kepada selain Allah adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala ta'ziman, dengan mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa taqarruban ilaihi, dan mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan sesembelihan tersebut. Maka pada sore hari ini kita akan membahas bab yang masih terkait dengan bab yang sebelumnya, yakni hukum menyembelih di tempat kaum musyrikin menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Berkata Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimallahu taala, bab la yuzbahu li ghayr la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghayrillah. Bab larangan tidak diperbolehkan menyembelih untuk Allah di tempat yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrik, yang padanya menyembelih untuk selain Allah. Jadi bab ini adalah bab larangan menyembelih untuk Allah di tempat yang padanya pernah dilakukan sembelihan untuk selain Allah. Misalkan ada tempat A. Tempat A ini berkawikum memang sengaja dipakai untuk acara menyembelih selain Allah, acara kesyirikan diantaranya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu kaum muslimin dilarang menyembelih di tempat itu walaupun niatnya untuk Allah. Misalkan ketika hari raya Idul Adha, yang mana ini merupakan syiar kaum muslimin terbesar, dengan kaum muslimin mempersembahkan kurbannya untuk Allah Subhanahu wa taala, ternyata menyembelihnya di tempat yang mana kaum musyrikin dulu, atau di tempat yang mana kebiasaan kaum musyrikin memakai tempat itu untuk menyembelih, ya, menyembelih sesembelihan yang diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka harus beda tempat, ya, barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Bab ini munasabatul babi di kitab tauhid. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallahu taala, yang beliau sekarang adalah Menteri Agama Saudi Arabia, dalam penjelasan kitab ini, syarahnya beliau menyatakan, kesesuaian bab ini dengan kitab Tauhid adalah annahu tabi'un lil babil ladhi qablahu, bahwasanya barakafikum kesesuaiannya bab yang kita baca ini mengikuti bab yang sebelumnya. Kalau bab yang sebelumnya adalah barakahikum penjelasan tentang menyembelih untuk selain Allah. Kalau bab ini, bab larangan menyembelih yang niatnya untuk Allah, namun dilaksanakan di tempat yang padanya biasa dilakukan penyembelihan untuk selain Allah. Li'anna alladhi qablahu fihi bayanu hukmi dzabhi li ghairillah. Karena sesungguhnya bab sebelumnya menjelaskan hukum menyembelih untuk selain Allah. Wa hadzal bab, adapun bab ini, fihi man'ul wasilatil al-musilah ila dzalik. Pada bab ini menjelaskan larangan ya membuka wasilah perantara yang bisa menghantarkan kepada larangan tersebut. Barakallahu fikum. Menyembelih untuk selain Allah merupakan kesyirikan. Tapi barakallahu fikum, membuka celah yang bisa menyebabkan ya terjadinya sesembelihan untuk selain Allah itu juga dilarang. Barakallahu fikum. Kalau ada orang menyembelih di tempat A, yang mana tempat A ini adalah tempat di mana kaum musyrikin biasa menyembelih untuk selain Allah. Kemudian ada seseorang menyembelih di situ, ya entah itu untuk kurban Idul Adha atau barakah fikum hanya untuk makan-makan biasa, maka ini dilarang dikarenakan bisa membuka celah bagi orang-orang yang tidak tahu, dianggap oh berarti boleh menyembelih di situ. Ini yang pertama, karena ada keserupaan, haramnya menyerupai kaum musyrikin atau orang-orang kafir. Yang kedua, orang-orang bodoh atau orang-orang yang tidak tahu menganggap berarti boleh acara yang kemarin, acara yang seperti sebelumnya, ya, yang di situ acaranya adalah menyembelih untuk selain Allah, berarti boleh karena mereka melakukan di tempat itu, dianggap sama, padahal niatnya beda. Namun tempatnya di tempat yang sama, maka ini hukumnya haram. Ya, hukumnya haram berapa hukum. Wa man uttasabbuhi bi ahlihi, dan larangan menyerupai pelaku kesyirikan. Berapa hukum. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Jadi larangan ya menyerupai pelaku kesyirikan itu tidak hanya pada permasalahan akidah, keyakinan, akan tetapi juga pada permasalahan sesuatu yang nampak zahirnya. Kita dilarang mengikuti akidah atau keyakinan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dilarang. Demikian pula kita dilarang menyerupai, mengikuti penampilan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir, dari cara bicaranya, pakaiannya, kebiasaannya, dilarang. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula kita dilarang menyerupai orang-orang musyrik dari sisi memakai tempat yang mana mereka biasa ya menggunakan ibadah mereka di tempat tersebut. Barakallahu. Misalkan barakallahu fikum, kita hendak melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha di tanah lapang. Ternyata ada tanah lapang yang di mana tempat tersebut adalah kebiasaan dilakukan upacara-upacara yang mengandung kesyirikan, sesajen, ya, sekah bumi dan lain-lain barakallahu'alaikum. Maka kita tidak memakai tempat tersebut barakallahu'alaikum. Kemudian ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, larangan memakai tempat mereka yang mana mereka biasa melakukan kesyirikan, ya barakakum, itu adalah tempat yang memang mereka itu o'iddalidhalik, memang benar-benar mempersiapkan tempat tersebut untuk melaksanakan kesyirikannya. Wa qusida min ajlihi, dan memang dia meniatkan ya untuk melakukan perbuatan kesyirikan tersebut. Maka kita tidak boleh ya, tidak boleh memakai tempat tersebut. Pada bab ini Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah membawakan dalil surat At-Taubah ayat ke-108. Surat At-Taubah ayat ke-108. Beliau menyatakan wa qaulillahi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la taqum fihi abada, janganlah engkau wahai Nabi salat di masjid tersebut selama-lamanya. Ini terkait masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik di zaman Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan nabinya dikarenakan memang beliau tidak tahu maksud dari pembangunan masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Nabi dengan mengatakan la takum fihi abada, janganlah engkau sholat di masjid tersebut, beribadah di masjid tersebut, baik iktikaf, mengadakan taklim dan lain-lain selama-lamanya. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu ayyakuma fihi ahaku antaku mahihi. Sungguh kata Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid yang dibangun di atas takwa, ya, masjid yang dibangun di atas takwa, di hari pertama pembangunannya itu lebih layak untuk engkau sholat di masjid tersebut. La taqum fihi abada, janganlah engkau wahai Nabi sholat di masjid tersebut. La tusalli fi masjidid dirar, kata para ulama, di antaranya Syekh Saleh Fauzan, janganlah engkau wahai Nabi sholat di masjid dirar. Masjid dirar itu adalah masjid yang dibangun dengan niatan memusuhi Islam dan kaum muslimin. Dan masjid dirar itu adalah masjidnya orang-orang munafik. Dan yang namanya orang munafik itu tidak hanya ada pada zaman Nabi. Dari semenjak zaman Nabi sampai hari kiamat masih banyak orang munafik. Ya, maka kita kaum muslimin, Nabi dan para sahabat serta kaum muslimin yang setelahnya sampai hari kiamat nanti, ya barakakum, sampai menjelang hari kiamat, dilarang sholat di masjid dirar, yakni masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik yang mereka memusuhi Islam dan kaum muslimin. Itharul Islam, mereka menampakkan keislaman, ya pakai busana muslim, ya barakakum, kemudian intinya menampakkan keislaman. Namun barakafikum, mereka ibtanul kufri, menyembunyikan kekufuran. itu orang-orang munafik. Nanti akan disebutkan ciri-ciri mereka. Barakallahu. La masjidun ussisa ala taqwa, sungguh masjid ussisa yang dibangun dunia ala taqwa, ala ta'atillahi wa rasulihi, di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi, di awal pembangunannya, yakni Masjid Quba. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi, sungguh masjid yang dibangun di atas takwa, di awal pembangunannya, yakni Masjid Quba. Ahli tafsir terkait ayat ini, surat At-Taubah ayat ke-108, tentang masjid yang pertama kali dibangun, itu mereka berselisih. Ada yang menyatakan itu adalah Masjid Quba, ada yang menyatakan itu adalah Masjid Nabawi. Kalau Masjid Quba, berkofikum, ada yang menyatakan itu adalah masjid pertama kali yang dibangun pada tanggal 1 Hijriah, yang jaraknya 5 km di sebelah tenggara Madinah. 5 km di sebelah tenggara Madinah. Ada yang menyatakan Masjid Nabawi adalah masjid pertama kali yang dibangun. Intinya, Masjid Quba atau Masjid Nabawi itu lebih layak untuk ditegakkan sholat, ibadah oleh Nabi dan para sahabat, daripada Masjid Dirar, masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik ketika itu. Barakallahu'alaikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Quba atau Masjid Nabawi tersebut, fihi rijalun, padanya ada orang-orang, yuhibbuna ayyatatahharun, yang mereka itu memiliki sifat senang membersihkan dirinya, senang mensucikan dirinya. Barakallahu'alaikum. Disebutkan dalam tafsir, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, padanya, pada Masjid Quba atau Masjid Nabawi, terdapat orang-orang yang suka mensucikan dirinya, bilma'i, mensucikan dirinya dengan air, minan najasat wal akhzar, dari benda-benda najis dan kotoran-kotoran. Barakallahu'alaikum. Najis itu ada berapa? Macam-macam najis ada berapa? Abu Farouk masih ingat? Macam-macam najis ada berapa? Mughalladhah, mukhaffafah, dua. Lupa, nah, kurang satu. Ada yang ingat, Pak? Monggo, Pak. Pak Rudi. Mutawassithah, na'am. Najis itu ada tiga, mukhaffafah, ringan, ya, najasatun mukhaffafah, najis yang ringan, najasatun mutawassithah, najis yang pertengahan, kemudian najasatun mughalladhah, najis yang berat. Nah, sekarang contohnya, najis yang ringan itu najis apa? Pak Rudi. Setuju ada najis mukhaffafah, najis ringan, setuju? Setuju tidak? Atau hanya mutawassithah sama mughalladhah? Mukhaffafah ada enggak najis mukhaffafah? Najis yang ringan ada? Lupa, masya Allah. Pak Wahyu, masih ingat, najis mukhaffafah itu contohnya apa? Najis ringan, memang benar. Kotoran hewan, termasuk kotoran manusia, itu mukhaffafah. Antum, Mbak, Mas, Pak Basa, ingat? Ada ingat, Pak Gunadi? Nah, barakallahu fikum. air kencingnya bayi laki-laki, bukan perempuan, laki-laki yang baru minum ASI, belum makan selain ASI. Maka membersihkannya hanya diperciki dengan air. Ya, cukup. Itu najis mukhaffafah, hanya pada ini saja. Adapun selain ini najisnya mutawassithah atau mughalladhah. Kalau najis barakallahu'alaikum mutawassithah adalah najis yang harus dihilangkan warna, bau, dan rasanya. Maka ini mencakup najis selain najis mughalladhah. Najis mughalladhah ini hanya ada pada air liur anjing. Maka bau, warna, rasa harus hilang. Cara mencucinya najis mughalladhah ini beda dengan najis mukhaffafah dan mutawassithah. Ada plusnya. Kalau najis mughalladhah itu, misalkan ada bejana di jilat anjing, berarti kan ada air liurnya. Maka dicuci 7 kali dengan air, kemudian ditambahi tanah yang ke-8, kemudian dibilas lagi. Atau yang pertama adalah dengan tanah, kemudian dibilas dengan air sebanyak 7 kali. Ini najis mughalladhah, najis yang berat. Adapun najis mutawassithah, ini selain mukhaffafah, air kencing bayi laki-laki. Kalau air kencing bayi perempuan, walaupun hanya minum ASI, maka itu mutawassithah. Tidak cukup diperciki, harus dicuci. Hilang bau, warna, dan rasanya. Maka najis mutawassithah mencakup kotoran manusia, baik itu bayi perempuan, barakakikum, atau manusia dewasa, dianggap sama. Air kencingnya, BAB-nya, ya, kotorannya, termasuk darah haid, itu najis mukhaffafah. Najis mutawassithah. Nah, darah haid najis mutawassithah. Dan najis-najis yang lainnya itu adalah najis mutawassithah. Maka barakakum, orang-orang yakni para sahabat yang mereka sholat di masjid Nabi, ya, baik itu masjid Quba atau masjid Nabawi, mereka mensucikan dirinya dengan air dari macam-macam najis, ya, barakallahu'alaikum. Wal akdar, dan juga dari kotoran yang ada, barakallahu'alaikum. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil itu adalah sebuah hadas yang akan hilang dengan wudu. Berarti buang air kecil, buang air besar, buang angin, ya, pembatal-pembatal wudu. Maka itu hadas kecil. Namun hadas besar adalah hadas yang bisa hilang dengan mandi junub. Ya, mandi karena suci dari haid, dan mandi dari junub, janabah. Barakallahu. Kama yatataharun bitawarru' wal istighfar minad dzunub wal ma'asi. Sebagaimana mereka mensucikan diri dari menjauhi dan meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa dan maksiat. Yakni ciri-ciri orang-orang yang sholat di masjid Nabi, masjid Quba atau masjid Nabawi, mereka adalah orang-orang yang senang mensucikan dirinya dari najis-najis, dan juga najis-najis yang najisnya adalah maknawiyah, najis berupa dosa dan maksiat. Barakallahu. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Sebutkan dalam syarah Asy-Syaikh Al-Fauzan, alladzina yatatahharuna minal anjas, al-hissiyah wal-ma'nawiyah. Yakni Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya dari najis-najis hissiyah. Najis-najis yang nampak, ya, yang tadi disebutkan, baik itu mukhaffafa, mutawassithah atau mughalladhah. Baik najis yang menempel pada pakaian atau di tempat sholat atau di badannya atau di tempat tinggalnya. Maka Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri dari najis-najis yang nampak. Wal maknawiyah, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya dari najis yang sifatnya maknawi. Najis karena dosa. Dosa besar, baik itu kekufuran, kesyirikan, dan dosa besar di bawah kekufuran dan kesyirikan. Mensucikan dengan cara beristighfar, meminta ampun kepada Allah dan bertaubat, berhenti dari dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dari najis hissiyah, najis yang nampak, dan najis maknawiyah, najis dari dosa dan maksiat. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori dirinya, tidak mau bersuci dari najis dan tidak mau bersuci dari dosa dan maksiat. Barakatikum. Kemudian al-makna al-ijmali lil ayah, makna secara global pada surat At-Taubah ayat ke-108, yanhallahu subhanahu rasulahu alaihi salatu wassalam anis sholah fi masjidid dirar alladzi banahul munafiqun madaratan li masjidi Quba wa kufran billahi wa rasulihi. Makna secara global pada surat At-Taubah ayat ke-108, maknanya adalah bahwasanya Allah melarang rasulnya alaihi salatu wassalam dari melakukan sholat di masjid Dirar. Dirar itu maknanya adalah memberikan bahaya, memberikan makar kepada Islam dan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala melarang rasulnya untuk sholat di masjid Dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik. Orang munafik adalah orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Yang menampakkan keislamannya berarti secara kasat mata nampak dia muslim. Pakai peci, pakai surban, pakai busana muslim, koko, sarung, atau jubah, atau gamis. Ya dia juga sholat, yang namanya menampakkan keislaman. Puasa ya ikut puasa. Ya. Barakatuh. Haji ya ikut haji, membayar zakat ya ikut membayar zakat, namun menyembunyikan keislaman, menyembunyikan kekufuran, ya, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Barakatuh. Dan munafik itu ada dua, munafik amali yang belum sampai keluar dari Islam, yakni kalau berbicara suka berbohong. Diberi amanah, suka berkhianat. Kalau berjanji, suka melanggar janjinya. Kalau bersengketa, dia curang. Misalkan bersengketa dengan seorang, maka dia melakukan curang. Hakimnya disogok. Ya, supaya dia menang. Maka sifat munafik yang ada pada mereka ini tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Tetapi munafik yang dimaksud dalam surat At-Taubah ayat ke-108 ini adalah munafik i'tiqadi yang keluar dari Islam. Mereka memiliki 5 ciri. Ciri yang pertama adalah takdzibur rasul, mendustakan rasul. Tidak mau mengakui bahwasanya nabi kita adalah rasul. Ciri yang kedua, takdzibu ba'di ma ja'a bihir rasul. membenci atau mendustakan sebagian apa yang dibawa oleh Rasul. Mendustakan sebagian firman Allah, mendustakan sebagian hadis, walaupun dia sholat juga. Yang ketiga cirinya adalah bughdur Rasul, membenci Rasul. Walaupun tidak mendustakan Rasul, tapi dia membenci. Yang keempat, wa bughdu, ya, ma jaa bihi Rasul alaihi salatu wasalam, membenci apa yang dibawa oleh Rasul, termasuk padanya mencaci maki, mencela, mencaci maki jenggot, mencaci maki, ya, celana yang di atas mata kaki. Maka itu merupakan sifat orang-orang munafik. Kalau orang kafir jelas dia tidak menampakkan keislaman. Ibadahnya ya di tempat ibadah mereka, yang di kanisah, yang di gereja, atau di tempat-tempat ibadah mereka. Maka orang kaum muslimin tahu mereka kafir. Kalau orang-orang munafik yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran, yang tahu adalah para ulama. Ya, oh si A dia munafik i'tiqadi, pura-pura masuk Islam, pura-pura beragama Islam, tapi menyembunyikan kekufuran. Dan yang namanya munafik itu adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah adalah munafik hadhil ummah, adalah munafik pada umat ini, kata Nabi. Ya, kita lihat ahlul bid'ah banyak atau tidak banyak. Yang namanya ahlul bid'ah itu menampakkan keislaman, maka mereka munafik. Ketika disampaikan hadis firman Allah, dibalik oleh mereka. Kita dituduh sebagai Wahabi, dituduh sebagai ini, sebagai itu. Barakallahu. Dan di antara ciri orang munafik, barakallahu, ada 6 ya, bukan 5. Al-musirrah bin khifadi dinir rasul. Senang dengan kemunduran agama Islam. Kalau Islam kalah, senang. Mereka senang kalau kajian-kajian ahlu sunnah semakin sedikit, berhasil mereka bubarkan, senang. Maka ini ciri-ciri orang munafik. Mereka senang kalau Islam dan kaum muslimin mengalami kemunduran, kekalahan dari segala sisi. Dan yang terakhir diantara ciri munafik i'tiqadi yang keluar dari Islam, yang batal keislaman mereka, adalah barakakikum al-karohah, barakakikum al-karohiyah binti sari dinir rasul alaih salatu wassalam. Mereka tidak suka menolong agama Rasul, anti, tidak tergerak pada hatinya untuk menolong agama Rasul. Ya, tidak tergerak. Agama Islam diinjak-injak, diremehkan. Ya, dia santai-santai saja. Dan diantara ciri orang munafik itu ya anti taklim, tidak mau taklim. Yang mana taklim tersebut adalah taklim yang dibangun di atas takwa. Barakallahu. Madaratan di Masjid Quba, masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik di zaman Nabi, tujuan mereka adalah memberikan mara bahaya untuk Masjid Quba, supaya Masjid Quba ini tidak dimakmurkan lagi, supaya Nabi dan para sahabat itu berpaling dari Masjid Quba dan sholat di masjid mereka, Masjid Dirar. Wa kufran billahi wa rasulihi, mereka membangun Masjid Dirar tersebut tujuannya atau ada unsur ya untuk mengingkari, ada unsur kekufuran kepada Allah dan Rasulnya. Wa talabu minar rasul alaihi salatu wasalam ayyusalliya fihi. Dan mereka orang-orang munafik yang membangun masjid Dirar, mereka meminta kepada Rasul supaya beliau sholat di masjid tersebut. Liyattakhidhu min dzalika hujjatan yubarriruna biha amalahum wa yusattiruna biha batilahum. Mereka meminta supaya Nabi sholat di masjid Dirar supaya dengan itu ada alasan bahwasanya amalan mereka itu bersih, ya, dari amalan-amalan yang jelek, dan supaya kebatilan mereka itu tertutupi kalau Nabi sholat di masjid mereka. Loh, Nabi saja sholat, berarti kami selama ini benar, kami tidak salah. Fawa'adahum alaih salatu wassalam ayyaf alama tolabu walam ya'lam qasdahumus sayyi'ah. Ternyata ketika itu, ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah, Nabi berjanji untuk melaksanakan apa yang mereka minta supaya Nabi sholat di masjid tersebut, dalam keadaan Nabi tidak tahu niatan jelek mereka. Fanahallahu an dzalika. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Taubah ayat ke-108 mengingatkan Nabi. Allah melarang beliau untuk sholat di masjid tersebut. Akhirnya Nabi tahu siapa mereka, apa tujuan mereka, dan apa maksud mereka dan niat mereka. Akhirnya terbongkar. Wahassahu ala sholati fi masjid Quba alladhi bunya ala ta'atillahi wa rasulihi au fi masjidihi alaihi salatu wassalam ala ikhtilafihi bainal mufassirin fi dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan supaya beliau Nabi salat di Masjid Quba, yang mana Masjid Quba adalah masjid yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, atau salat di masjid Nabi, masjid beliau Masjid Nabawi, yang mana ahli tafsir, ya, barakafikum, berselisih tentang tafsir, ya, surat At-Taubah terkait masjid yang pertama kali dibangun. Ada yang menyatakan Masjid Quba, ada yang menyatakan Masjid Nabawi. Tsumma asna ala ahli dzalikal masjid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah mengingatkan Nabi, dan Nabi pun akhirnya tidak jadi sholat di situ. Nabi tidak tahu awalnya maksud dan makar orang-orang munafik. Ini menunjukkan Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib. Nabi baru tahu perkara gaib kalau turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi, dan Nabi adalah manusia yang maksum, terjaga dari dosa besar. Adapun dosa kecil, Nabi masih terkadang terjatuh. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Yang dimaksud dengan Nabi adalah manusia yang maksum adalah manusia yang terjaga dari dosa besar. Mau terjatuh pada dosa besar, Allah Subhanahu wa taala beri penjagaan. Allah ingatkan, barakakum, Allah tegur, akhirnya tidak jadi melakukan dosa besar. Itu ya yang dimaksud dengan Nabi adalah manusia yang maksum. Adapun dosa kecil, ya, terkadang Nabi terjatuh padanya. Namun Allah Subhanahu wa taala selalu, barakakum, mengampuninya. Karena dosa yang telah lalu dan yang akan datang yang ada pada Nabi, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuninya. Sebagaimana pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, keadaan Masjid Dirar dan keutamaan untuk sholat di Masjid Nabi atau Masjid Quba, Allah Subhanahu wa taala barakahikum memuji orang yang sholat di Masjid Quba atau Masjid Nabawi. Tsumma asna ala ahli dzalikal masjid yatatah bitatahhurihim minasyirki wan najasat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang sholat di Masjid Quba atau Masjid Nabawi bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mensucikan dirinya dari kesyirikan dan najis-najis yang ada, baik dari najis mukhaffafah, mutawassithah atau mughallalah. Wallahu yuhibbu man hadhihi sifatuhu, dan Allah mencintai orang yang sifatnya seperti sifat ini, yakni mensucikan dirinya dari kesyirikan, dari dosa dan maksiat, dan mensucikan dirinya dari najis-najis yang ada. Barakallahu. Terkadang ada orang itu lebih mengedepankan, lebih memperhatikan bersuci dari najis-najis hissiyah, najis yang nampak. Tetapi najis yang maknawiyah, yang najis secara makna, mereka tidak perhatian. Tidak perhatian dengan amalan mereka tercampuri dengan kesyirikan atau kekufuran. Tidak perhatian dengan amalan mereka melakukan dosa atau tidak. Barakallahu. Adapun para sahabat yang sholat di Masjid Quba atau Masjid Nabawi, mereka adalah orang yang senantiasa mensucikan dirinya dari najis maupun dari dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Dan Allah tidak memandang orang tersebut ya kaya atau miskin, tampan atau cantik, ya terpandang memiliki jabatan atau rakyat biasa. Allah tidak memandang itu semua. Namun yang Allah pandang adalah siapa saja yang mensucikan dirinya dari dosa-dosa dan dari najis-najis yang ada. Kemudian berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat ini surat At-Taubah ayat ke-108 dengan bab yang kita baca ini, yang kita bahas, hiya pada ayat tersebut surat At-Taubah ayat ke-108, qiyasul amkinati al-muaddati lidzabahi li ghairillah alal masjidi la tajuzu sholatu fihi lillah. Bahwasanya pada ayat tersebut surat At-Taubah ayat ke-108 padanya dikiaskan dengan tempat yang memang dipersiapkan untuk menyembelih ya dengan niatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya dikiaskan dengan masjid yang dipersiapkan, dibangun untuk bermaksiat kepada Allah, yang pada masjid tersebut barakah fikum fi man'i ibadatillahi fihi, padanya dilarang ya untuk beribadah kepada Allah barakah fikum. Jadi kalau ada yang bertanya, babnya adalah larangan menyembelih di tempat yang biasa dilakukan oleh kaum musyrikin menyembelih untuk selain Allah. Namun ternyata dalilnya adalah Masjid Dirar. Maka apa sisi persamaannya? Sisi persamaannya berkah hukum. Ya, bahwasanya Masjid Dirar itu adalah masjid yang dibangun di atas kekufuran. Ya. Di atas kekufuran kepada Allah dan Rasulnya. Disamakan dengan sebuah tempat yang mana tempat tersebut biasa dipakai ya sebuah acara yang padanya mengandung kekufuran atau kesyirikan. Maka sholat di masjid diror itu haram hukumnya, dikarenakan tidak dibangun di atas takwa, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, namun dibangun di atas kesyirikan dan kekufuran, atau dibangun di atas permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin, itu dilarang. Demikian pula di sebuah tempat, ya, yang di mana tempat tersebut mengandung kebiasaan dipakai untuk acara kekufuran, kesyirikan, itu juga dilarang. Jadi persamaannya adalah dari sisi tempat. Maka di masjid diror, ibadah apapun tidak boleh dilakukan di sana. Taklim, sholat, ya, atau iktikaf dan lain-lain tidak boleh dilakukan di masjid diror. Demikian pula di sebuah tempat yang tempat tersebut biasa dipakai oleh orang-orang musyrikin. Di antaranya adalah tempat tersebut dipakai untuk menyembelih yang ditujukan kepada selain Allah, maka kita tidak boleh memakai tempat tersebut untuk ibadah. Di antara ibadah adalah menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Fakama anna hadzal masjid la tajuzu sholatu fihi lillah, sebagaimana ya masjid diror tersebut tidak boleh padanya ditegakkan sholat untuk Allah. Berarti kalau kita sholat tidak boleh sholat di masjid diror. Kalau kita sedang safar, kita lihat ini masjid diror atau bukan. Ya kita lihat ciri-cirinya. Kita kan punya prinsip, kita tahu selama ini kelompok mana saja yang membenci Islam dan kaum muslimin, atau membenci ahlus sunnah, ya, maka kita jangan sholat di situ. Atau terang-terangan dia barakafikum adalah masjid yang memang ada makar padanya, masjid Syiah. Tidak boleh kita sholat di masjid Syiah dan masjid-masjid yang lainnya yang kalian insya Allah tahu. Barakafikum. Tapi kalau masjidnya itu adalah, kalau masjidnya adalah masjid fasum, fasilitas umum, ya, seluruh golongan boleh memakai tempat itu dan tidak pada golongan tertentu, maka itu bukan masjid diror, ya, barakallahu. Kita boleh sholat di situ, barakallahu. Fakadzalika hadzal maudi alladzi u'idda lidzbahi fihi lighairillah la yajuzu dzbahu fihi lahu subhanah. Maka demikian pula, ya, di tempat ini, yakni di sebuah tanah lapang misalkan, yang dipersiapkan pada tempat tersebut menyembelih untuk selain Allah, maka kita tidak boleh ketika menyembelih niatnya untuk Allah kita melakukan di tempat tersebut. Oleh karena itu, kalau kita menyembelih sembelihan hewan kurban, atau kita sholat id, idul fitri atau idul adha, tidak boleh sholat di tempat di mana tempat tersebut biasa dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya. Barakallahu. Loh, mereka bukan orang musyrik, mereka muslim, tapi mereka itu biasa melakukan kesyirikan di situ, ya sama saja. Amalan mereka seperti amalan kaum musyrikin. Maka cari tempat yang lain, barakallahu. Ma yustafadu minal ayat. Yang terakhir, faedah yang bisa diambil dari ayat 108 dari surat At-Taubah. Al-ula, faedah yang pertama. Man udzabahi lillahi fil maudi' al-mu'addati lidzabahi li ghairihi. Larangan menyembelih untuk Allah dilakukan di tempat yang memang disengaja untuk menyembelih kepada selain Allah. Barakallahu. Misalkan ada sebuah pantai. Pantai tersebut biasa dilakukan, ya, upacara-upacara kesyirikan. Maka di pantai itu kita tidak boleh, ya, menggunakan pantai tersebut untuk beribadah atau menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. walaupun niatnya untuk Allah, tapi tempatnya tidak Allah ridhoi. Tempatnya adalah tempat yang harus dijauhi, maka kita jangan memakai tempat tersebut. Barakallahu. Sebagaimana ya, seluruh bumi, permukaan tanah itu boleh dipakai untuk sholat. Ya, kita sedang di sawah, kemudian datang waktu sholat, boleh kita sholat di sawah, di tanah boleh. Loh, itu ada najisnya. Mana najis? Itu tanah lumpur. Tanah lumpur itu tidak najis. Ya, hukum asal sesuatu itu adalah suci sampai ada benda najis yang benar-benar menempel padanya. Seluruh permukaan tanah boleh dipakai untuk sholat, kecuali disebutkan dalam hadis, ya, al-khala, ya, kamar mandi atau WC. Ada orang sholat menyengaja di kamar mandi atau WC, niatnya ikhlas lillahi ta'ala, mungkin sudah dibersihkan, sudah dipel atau kering, tapi sholat di situ. Niatnya ikhlas untuk Allah, tapi di situ, maka tidak boleh. Jadi barakakum, niat itu, ya, ya, yang namanya niat itu bisa mempengaruhi tempat. Ketika awalnya tanah lapang itu boleh dipakai karena ada niat mengandung kesyirikan, ya, ada orang-orang musyrik melakukan kebiasaan kesyirikannya di situ, akhirnya mempengaruhi tempat. Mempengaruhi tempat, akhirnya tempatnya tidak boleh dipakai. Qiyasan ala man'i sholati fil masjid al mu'assas ala maksiatillah. Yang mana ya, menyembelih yang niatnya untuk Allah itu dilarang dilakukan di tempat yang niatnya untuk selain Allah, dikiaskan dengan larangan sholat di masjid dirar, ya, yang dibangun di atas maksiat kepada Allah. Asaniyah yang kedua, istihbabus sholah ma'al jama'ah as-salihin al-mutanazzihina an mulabasatil qadurat. Disenangi, dianjurkan sholat berjama'ah bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya dari perbuatan kotor dan keji. Perbuatan kotor, perbuatan keji, kekufuran, kesyirikan, dosa dan maksiat. Adapun masjid diror, walaupun mungkin pakaian mereka, badan mereka, tempat mereka tidak ada najisnya, tetapi ya, badan atau jiwa mereka itu ternajisi dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, dan niatannya bukan untuk Allah dan Rasulnya, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barakakum, kita dilarang sholat di masjid diror, dan orang-orang yang membangun masjid diror, mereka bukanlah, bukan dianggap orang-orang soleh, bukan dianggap orang-orang yang soleh. Asalisah yang ketiga, isbatul mahabbati lillah alal wajhil laiqi bihi subhanahu kasairi sifatihi. Penetapan sifat mahabbah, kecintaan untuk Allah. Jadi Allah memiliki sifat mahabbah, cinta, sesuai dengan apa yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula pada seluruh sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, maka kita tetapkan sebagaimana yang layak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rabi'ah yang keempat, al-hasu ala isbagil wudu wa tatahhur minan najasat. Anjuran untuk isbagul wudu. Isbagul wudu ini menyempurnakan wudu. Yang namanya menyempurnakan wudu adalah barakakum, seluruh anggota wudu itu telah dibasuh atau dicuci. Ini lebih sempurna lagi adalah seluruh anggota wudu dibasuh sebanyak 3 kali, kecuali kepala dan telinga, hanya 1 kali. Ini isbagul wudu. Maka dianjurkan, dan dianjurkan bersuci dari sesuatu yang menajiskan. Al-khamisah yang kelima, annan niyata tu'athiru atau tu'atharu fil buqa. Bahwasanya niat memberikan pengaruh pada sebuah tempat. Tadi ya, hukum asal sebuah tempat itu boleh dilakukan padanya sebuah ibadah. Tapi karena niatannya itu jelek, bukan untuk Allah, dengan amalan-amalan kesyirikan, maka membuat tempat tersebut tidak boleh lagi digunakan. Sebagaimana yang tadi dijelaskan di atas. Yang terakhir, asadisah, masru'iyatu saddid dara'i al-muhdiyati ila syirki. Disyariatkan menutup celah-celah yang menghantarkan kepada kesyirikan. Menyembelih untuk Allah di tempat yang mana tempat tersebut biasa digunakan menyembelih untuk selain Allah, maka kita tidak memakai tempat tersebut dalam rangka untuk menutup celah ya timbulnya kesyirikan yang berikutnya. Orang-orang yang tidak tahu menganggap, oh berarti boleh acara yang kemarin, yang mengandung kesyirikan kemarin itu boleh. Mungkin mereka tidak tahu kalau itu mengandung kesyirikan. Buktinya, ada lagi orang-orang yang masih menyembelih di situ. Berarti acara yang kemarin boleh. Dianggap sama. Walaupun niatannya beda, yang satu untuk Allah, satu untuk selain Allah. Tapi tempatnya sama, akhirnya orang menganggap acara yang sebelumnya yang mengandung kesyirikan itu boleh. Karena ternyata ada kelompok lain, ada orang lain yang masih melakukan, padahal beda niat. Barakallahu. Maka kita harus mencelah, menutup celah, barakallahu, pintu-pintu yang menghantarkan kepada kesyirikan atau kemaksiatan. Tayyib, mungkin ini yang bisa disampaikan untuk sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadlul hamdulillah.